بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين كمسلمات رحمني ورحمكم الله. Pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati, kita masih mengkaji abwab hukuku zawjaini dari kitab Ishratun Nisa oleh Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada riwayat yang disebutkan oleh Imam An-Nasai, akhbarana Ali ibn Hujr ibn Iyas قال أنبأنا عيسى ابن يونس قال أخبرنا هشام ابن عروة عن عبد الله ابن عروة عن عروة عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها. Kata Imam An-Nasai membawakan sanadnya, mengkhabarkan kepadaku Ali ibn Hujr ibn Iyas, dia berkata, mengkhabarkan kepadaku Isa ibn Yunus bahwa dia berkata, mengkhabarkan kepadaku Hisham ibni Urwah dari Abdullah ibni Urwah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bahwa Aisyah berkata, jalasat hadi ashar imra'ah, duduk-duduk 11 wanita di zaman Rasulullah SAW bersama Aisyah. Fata'ahadna wa ta'aqadna أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. Mereka bersepakat, mereka berjanji untuk tidak menyembunyikan berita tentang suami-suami mereka masing-masing. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau tidak salah hadis ini pernah lewat bersama kita di awal-awal kitab. Tapi tidak mengapa kita ulangi, karena masya Allah, walaupun ini adalah hanya pembicaraan para wanita di zaman Rasulullah SAW, tetapi diakhiri dengan komentar Rasulullah SAW. Dengan ini kita akan tahu apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh para wanita sesungguhnya. Kita akan kenali mereka. Dan suami seperti apa yang diharapkan, dan suami yang seperti apa yang tidak disukai. Ini barakallahu fikum, agar bisa menjadi pelajaran buat kita semua, terutama para kaum laki-laki. Qalatil ula, berkata wanita pertama, zawji lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'r la sahla fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Kata wanita pertama, di sini tidak disebutkan siapa dan juga tidak disebutkan siapa suaminya, sehingga bisa menutup sesuatu kejelekan dari mereka. Suamiku seperti daging yang tidak baik berada di puncak gunung yang susah dinaiki. La sahla fayurtaqa, tidak mudah untuk dinaiki, dan tidak mudah atau tidak semin, tidak gemuk dagingnya untuk diturunkan. Menggambarkan harapannya susah dicapai, dan ketika tercapai tidak sesuai harapan. Saya ulangi kalimatnya, susah untuk bisa mencapai harapan dari suaminya, ketika dicapai harapannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Digambarkan oleh wanita pertama dengan zauji lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'rin la sahla fayurtaqa wala samina fayuntaqal. Ya kalau diterjemahkan, bahwa suamiku seperti daging yang busuk, daging yang jelek, berada di atas puncak gunung. Mau dinaiki susah, ketika didapat kurang baik. Barakallahu fikum. Kalau saja semin, gemuk dagingnya sehat, bisa diturunkan. Gak apa-apa, lelah-lelah juga enak dagingnya. Atau sebaliknya, kalau saja mudah dinaiki, ya walaupun dapatnya sedikit kurang bagus, tetapi mudah dapatnya. Ini sudah susah dapatnya, ketika dapat kurang bagus. Ikhwan ibn a'azakumullah, wanita kedua berkata, Zawji la abuthu khabarahu, inni akhafu an la adarahu, wa ana adkuruhu adkur ujarahu wa bujarahu. Suamiku, aku tidak akan beritakan, tidak akan ungkapkan beritanya. Aku khawatir, aku tidak akan bisa menyelesaikannya. Dan kalau aku sebutkan ujarah wa bujarah. Ujarah wa bujarah disebutkan oleh muhakkik maknanya adalah, aku kalau sebutkan, aku sebutkan humumi wa ahzani. Kalau aku ceritakan semuanya, aku hanya menceritakan kesedihanku dan kesusahanku. Au in dakartuhu dakartu ma'aibahu. Atau maknanya, kalau aku sebutkan, aku menyebutkan aibku sendiri atau aib keluargaku sendiri. Ini khodirina azakumullah, kata istri yang kedua. Perkata yang ketiga, Zawji al-ashannak, in antiq utallak, wa in askut u'allak. Suamiku adalah al-ashannak. Al-ashannak memiliki makna tawil, tinggi, tapi juga memiliki makna as-sayyul khuluq, jelek akhlaknya, atau al-muqdam, orang yang selalu di depan. Kata beliau, kata wanita yang ketiga ini, Zawji al-ashannak, in antiq utallak, wa in askut u'allak. Suamiku ini buruk akhlaknya. Kalau aku berbicara, aku dicerai. Kalau aku diam, aku digantung. Kasihan para wanita kalau suaminya seperti ini. Akhlaknya buruk. Kalau dia mau bicara, protes atau sesuatu, menasehat dan sebagainya, malah dicerai. Kalau diam, terus digantung. Wa'alak maknanya digantung, tidak diperlakukan sebagaimana istri, tetapi dicerai pun tidak. Itu makna wa'alak. Qalatir rabi'ah, berkata istri yang, berkata wanita yang keempat, Zawji kalilu tihamah, la harrun wala qarrun, wala maqat fata wala sa'amah. Suamiku adalah orang lemah dari tihamah. Tidak panas, tidak dingin. Tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki sa'amah, kebosanan. Demikian digambarkan suaminya, bahwasanya dia adalah orang lemah dari tihamah, yang tidak panas, tidak dingin. Datar saja. Ikhwanudina a'azakumullah, para wanita tentunya menyukai seorang suami yang hangat, yang banyak memperhatikan dirinya, atau memberikan hak-haknya. Tidak seperti yang disebutkan tadi, dalam keadaan tidak mau mendengarkan sedikitpun dari ucapan istrinya. In antiq utallaq. Kalau aku berbicara, aku dicerai. Yang ini dikatakan la harun wala qarun. Perkata yang kelima, Zawji in dakhala fahid, wa in kharaja asid, wala yas'al amma ahid. Yang kelima, memuji suaminya, bukan mencela. Zawji, suamiku, in dakhala fahid. Kalau masuk dia seperti macan, kalau keluar dia seperti singa. Wala yas'al amma ahid, dan gak pernah tanya apa yang kurang dari rumahnya. Disebutkan dalam ta'liqnya, dalam tahqiqnya, bahwa makna fahid adalah di rumah biasa tidur seperti tidurnya singa atau seperti tidurnya macan. Karena kalau fahid bisa macan atau macan tutul. Sedangkan ketika keluar dia beraninya seperti singa. Tetapi ketika di rumah dia tidak pernah bertanya, kenapa ini kok rusak? Kenapa ini kok berkurang? Kenapa uang belanjanya habis? Gak pernah nanya itu. Dia serahkan urusan rumahnya pada suami istrinya secara penuh. Wala yas'al amma ahid. Diterangkan di sini, apa makna wala yas'al amma ahid? Yakni tidak pernah bertanya apa yang dia lihat di rumahnya. Berantakan juga dia tidak marah. Atau ada sesuatu yang berkurang, dia juga gak nanya. Qala la yatafaqqad ma dhahaba min malih. Dia tidak pernah memeriksa apa yang kurang dari hartanya. Wa la yaltafit ila ma'ayibil bait, dan dia tidak melihat kekurangan-kekurangan yang ada di rumahnya. Fa ka'annahu sahin 'an dhalik. Seakan-akan dia tidak peduli dengan itu semua. Yang keenam, atau wanita yang keenam berkata, zauji in akala laf wa in shariba staf wa in taja'al taf wala yulijul kaf liya'lam al-bath. Kata wanita yang keenam, suamiku in akala laffa, kalau makan banyak dan habis gak tersisa. Wa in shariba staf, kalau minum istaffa. Istaffa juga maknanya sama tetapi pada minuman. Minum sampai habis, sampai tidak tersisa. Wa ini toja'al taf, kalau berbaring maka dia berbaring dalam keadaan menutupi dirinya dengan kainnya, dan kemudian dia sama sekali tidak peduli dengan istrinya. Ikhwan ibn na'azakumullah, disebutkan makna iltaffa di dalam kitab kita ini, dalam footnote-nya, ta'ni raqada nahiyatan walam yubashirha. Dia tidur di samping dalam keadaan tidak menyentuh istrinya. Tidak menyentuh istrinya artinya tidak menanyakan atau tidak membelainya atau tidak menjimainya. Wasamat la yatahaddats ma ahli, dan tidak ngobrol sama suaminya. Ini juga keluhan dari seorang wanita yang keenam. Suamiku kalau makan banyak, kalau minum banyak, kalau berbaring gak nengok. Wala yulijul kaf, masih berlanjut, dan tidak memasukkan tangannya untuk melihat apa kekurangannya. Albat maknanya kesedihan atau kekurangan atau aib yang ada pada dirinya. Wallahu ta'ala alam. Dikatakan oleh sebagian ulama, disebutkan di sini di antara beliau yang berkata adalah Abu Ubaid rahimahullahu ta'ala. Fa'ahsibuhu, aku menduga bahwa yang dimaksud adalah sang istri di badannya memiliki sesuatu yang sakit, minta dilihat atau diperhatikan. Tetapi jangankan diperhatikan, dipegang juga enggak. Sehingga dia sedih dengan penyakitnya sendirian. Ini juga barakallahu fikum, kekurangan suami yang jangan sampai kita menirunya. Wahai para suami, hendaklah kita tahu dan mengerti apa yang ada pada istrinya, mengawasinya, memperhatikannya, barakallahu fikum. Atau ada makna lain, da'un taktasib li'anna al-bath huwal huzun, karena al-bath itu maknanya huzun. La yulijul kaf liya'lam al-bath, tidak memasukkan tangannya untuk melihat kesedihannya. Tidak memasukkan tangannya untuk melihat kesedihannya. Tadi tafsir pertama dikatakan mungkin ada sesuatu yang dirasakan sakit di badannya, tetapi suaminya tidak memegangnya. Fakana la yudkhil yadahu fi thawbiha, yakni tangannya tidak masukkan tangannya ke baju istrinya, tidak merabanya sebagaimana layaknya suami kepada istrinya, sehingga tidak tahu apa yang ada pada dirinya. Liyamassa dzalikal aib. Wa dzakara ghairuhu, sedangkan yang lainnya berkata dari para ulama, annaha innama syakkat min zawjiha annahu la yudaji'uha. Para ulama yang lain berkata bahwa wanita ini mengeluhkan suaminya bahwa suaminya sama sekali tidak memberikan nafkah batinnya, yakni tidak menyentuhnya, tidak memasukkan tangannya ke bajunya. Wa yudkhil yadahu ilaiha wa yubashiruha, tidak bermubasyarah dengannya, tidak memeluknya, wala yalmasha, bahkan tidak menyentuhnya. Itu yang dimaksud. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Berarti di sini keluhan wanita yang keenam adalah suaminya hanya memperhatikan dirinya, makan banyak, minum banyak, kemudian tidur, tidak memperhatikan istrinya. Tidak tahu kalau sebelahnya ada manusia yang merupakan istrinya, begitu. Barakallahu fikum. Qalatis sabi'ah, berkata yang ketujuh. Zawji ayaya au ghayaya tabaqa'u kull da'in lahu da. Sajjaki au fallaki au jama'a kullan laki. Kata yang ketujuh. Suamiku ayaya au ghayaya. Ayaya itu dari kata ayi. Ayi itu tidak mampu. Au ghayaya, atau dia memang tidak paham, bodoh. Ini juga sama keluhan wanita yang kurang dikasih sedekah. Kurang dikasih sedekah. Dia berkata, suamiku ini entah dia tidak mampu, lemah syahwat barangkali, atau memang bodoh, tidak mengerti apa yang dibutuhkan oleh istrinya. Tabaqa'u. Makna tabaqa'u adalah yang tantabiq alaihi umuruh, yang urusan-urusannya bertumpuk dalam keadaan dia tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Urusannya bertumpuk dalam keadaan dia tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Kullu da'in lahu da. Kullu da'in lahu da. Setiap penyakit, penyakit buat dia. Apa maknanya? Disebutkan dalam footnote-nya di sini, Rasulullah SAW al-afiyah, bahwa penyakit-penyakit yang ada pada suami-suami mereka tadi, semuanya ada pada suamiku. Itu makna ucapannya. Tetapi tentunya ucapan wanita kadang-kadang berlebihan. Barakallahu fikum. Qala, qalat, berkata lagi wanita yang keenam, yang ketujuh ini, sajjaki aw fallaki. Dia bisa melukai kepalamu atau melukai badanmu, aw jama'a kullan laki, atau mengumpulkan kedua-duanya untukmu. Ini luka kepala dan luka badannya. Berarti suaminya keras. Barakallahu fikum. Wa qalat ats-tsaminah, berkata yang kedelapan. Sembilan. Delapan dulu. Delapan. Zawji al-massu massu arnab wa rihu rihu zarnab. Yang kedelapan memuji suaminya. Zawji al-massu massu arnab. Sentuhannya sentuhan kelinci. Wa rihu rihu zarnab, sedangkan harumnya seperti harumnya zarnab. Zarnab adalah nabatun tayyibur rih, pohon yang harum baunya. Demikian dikatakan oleh Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Berarti wanita yang diharapkan oleh para wanita adalah, saya ulangi, suami yang diharapkan oleh para istri adalah yang al-massu massur arnab, sentuhannya sentuhan kelinci, sedangkan harumnya harumnya zarnab. Barakallahu fikum. Dan itu juga yang diharapkan oleh suami dari istrinya. Lembut, harum. Barakallahu fikum. Wa qalat at-tasi'ah, berkata yang kesembilan. Zawji rafi'ul imad, tawilun najad, azimur ramad, qaribul baiti minan nad. Suamiku tinggi orangnya, jauh sarung pedangnya dari tanah, karena tingginya sarung pedangnya jauh dari tanah. Azimur ramad, mana azimur ramad adalah kinayah an kaunihi madyafan, bahwa dia banyak didatangi tamu. qaribul baiti minan nad, tapi rumahnya sangat dekat dengan tempat berkumpulnya teman-temannya. Artinya qaribun minan nad bisa jadi benar-benar rumahnya dekat dengan tempat main, tempat kumpul-kumpul, atau bermakna rumahnya dijadikan tempat kumpulnya teman-temannya. Qalatil asyirah, berkata yang ke-10. Baik, sebelum masuk yang ke-10, berarti yang ke-9 mengeluh apa memuji? Mengeluh, Ustaz. Hah? Mengeluh, Ustaz. Mengeluh juga? Mengeluh juga. Kenapa? Apa yang dikeluhkan? Suka, mungkin suka main suaminya. Kesibukannya terlalu banyak sama teman-temannya. Iya, senang rame, majlis lagi. Betul. Lagi. Enam. Qalatil asyirah. Yang ke-10. Zawji. Malik. Wa ma Malik? Malikun khairun min dalik. Lahu ibilun kathiratul mabarik. Qalilatul masarih. Ida sami'na yawman sautal mizhar ayqana annahunna hawalik. Suamiku adalah Malik. Tahukah apa itu Malik? Malik khairun min dalik. Malik lebih baik dari yang kalian ceritakan. Lahu ibilun kathiratul mabarik. Memiliki unta yang banyak dan penuh berkah. Qalilatul masarih. Disebutkan makna qalilatul masarih ay mara'il ba'idah. Yani digembalakan di tempat-tempat yang jauh dengan oleh budak-budaknya. Saking banyaknya, maka gembalakannya jauh. Idza sami'na yawman sautal mizhar, kalau suatu hari mendengar suara mizhar. Disebutkan makna mizhar di sini, barakallahu fiikum, adalah oud min alatil ghina. Perkara apa namanya, suara-suara musik atau suara-suara nyanyian. Walladhi yuzharin nar ayuqiduha, atau bermakna suara api yang dibakar, yang gemericik api yang dibakar. Kalau mendengar suara api yang gemericik dibakar, maka unta-unta tadi paham sebentar lagi dia binasa, akan disembelih. Berarti barakallahu fikum, suaminya adalah orang yang dermawan. Dia banyak menerima tamu, banyak membuat undangan-undangan makan, dan disembelih unta-untanya karena dia memiliki unta-unta yang banyak. Qalat hadi asyrah, berkata yang ke-11. Zawji Abu Zara, suamiku adalah Abu Zara. Fama Abu Zara? Anasa min huliyin udunaya, wa mala'a min syahmin adudaya, wa bajjahani, wa bajjahat ilayya nafsi, wajadani fi ahli gunaymah bisyakkin, faja'alani fi ahli sahilin wa atitin, ودايس منق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح. Kata yang ke-11, suamiku, kunyahnya Abu Zara, dia sangat baik. Anasa min huliyin udunayya, dia hiasi telingaku dengan perhiasan, dengan huli itu adalah perhiasan, dan dipenuhi badanku dengan lemak. Ini dikasih makan yang bagus sehingga dia gemuk. Wabajahani, makna bajahani adalah farahani, digembirakan aku, disenangkan aku, dan aku senang sehingga dikatakan fabajjahat ilayya nafsi, maka aku pun sangat bahagia. Wajadani fi ahli gunaimatin bisyiqin, aku dia dapatkan dari keluarga yang hanya memiliki kambing-kambing kecil dan susah. Kemudian dia jadikan aku fi ahli sahilin. Sahil adalah suara kuda meringkik. Wa atitin, sedangkan atit adalah suara unta. Wa daisin, sedangkan dais adalah mindiyasit ta'am. Tadinya aku di keluarga yang hanya memiliki kambing-kambing kecil dan susah, ternyata aku dipindahkan olehnya ke tempat keluarga yang terdengar ringkikan kudanya, terdengar suara untanya, terdengar dan sekian banyak makanan ada di sana. Qala wa muniq, disebutkan muniq bi kasrin nun, naqiq aswatil an'am al-mawashi, dengan suara-suara hewan ternaknya. Ada suara keledai, ada suara kuda, ada suara. Fa'indahu aqulu fala uqabbah. Maka di sisinya aku berbicara apapun aku tidak disalahkan. Dan aku tidur fa'atasabbah. Aku tidur sampai pagi hari, tidak diganggu. Wa ashrabu fa'ataqammah. Dan aku meminum dalam keadaan tidak berhenti sampai hilang dahagaku. Sampai puas. Ini menceritakan suaminya. Qalat, berkata lagi dia, Ummu Abi Zara, ibunya Abi Zara, berarti ibu mertua ya. Fama Ummu Abi Zara, tahukah engkau siapa ibunya Abi Zara? Ukumuha radah, wabaituha fasah. Ukumuha, disebutkan ukumuha, maknanya adalah al-ahmal allati tajma'al at'imah wal mata'. Yani kalau sekarang lemari ya, tempat-tempat makanan. Lemari makanannya penuh, kulkasnya penuh. Kalau sekarang ada kulkasnya, ada lemari. Dulu hanya disebut dengan ukum. Ukum itu tempat-tempat makanan. Ukumuha radah. Radah, azimah. Tempat makanannya besar, taqilah, berat, bukhmah. Sangat besar, banyak, dan berat. Saking banyaknya makanan di rumahnya. Wabaituha fasah. Dan rumahnya luas. Rumahnya Ummu Abi Zara. Ibnu Abi Zara. Anaknya Abi Zara. Fama Ibnu Abi Zara. Taukah engkau Ibnu Abi Zara. Anaknya Abi Zara. Madja'uhu kamasalla syatbatin. Watushbi'uhu dira'ul jafrati. Madja'uhu, tempat berbaringnya, disebutkan kamasalli syatbah. Syatbah adalah as-sa'fah. Wa qila as-saif, wallahu ta'ala alam, berkata Qadhi Iyad, wasafathu bi annahu muhafhaful khalq atau muhafhaful khuluq. Yani si anak ini tadi manja dan orang yang mau minta apapun dikasih. Wa tushbi'uhu, dan dia dikenyangkan dengan dira'ul jafrah. Disebutkan jafrah adalah al-unta min awladil ma'iz, yang perempuan dari anak-anaknya ma'iz. Ma'iz jenis dari jenis kambing. Dikenyangkan dengan itu. Ibnatu Abi Zara, sekarang anak perempuannya Abi Zara. Fama ibnatu Abi Zara, tahukah engkau siapa itu anak perempuannya Abu Zara? Tau'u abiha, sangat taat pada bapaknya. Wa tau'u ummiha, sangat taat pada ibunya. Wa mil'i kisa'iha, dan dipenuhi semua pakaiannya. Wa ghidu jaratiha, membikin iri tetangga-tetangganya. Jari atau Abi Zara? Budaknya Abi Zara. Fama jari atau Abi Zara? Tahukah engkau siapa budaknya, budak perempuannya Abi Zara? La tabussu hadithana tabsisa, wala tunakka miratana tanqisa, wala tamla'u baitina ta'shisha. Budak kami, yang dibudaknya Abi Zara, tidak pernah menceritakan apa yang terjadi di dalam rumah. Masya Allah, adabnya bagus budaknya. Kan seringkali yang namanya pembantu di rumah menceritakan apa yang terjadi di rumah keluar. Wah, si pulan begini, majikanku begini, majikanku begitu. Kalau ini tidak, La tabussu hadithana tabthitha. Yani tidak menyebarkan apa yang terjadi di rumahnya. Wala tunaqqasu miratana tanqisa. La tunaqqas miratana tanqisa. Maknanya, la tadhab bihi wa takhunu fih. Tidak pernah mencuri dari rumah. Biasanya sekian banyak pembantu rumah tangga ngambil sedikit-sedikit apa namanya itu, ngutil ya. Atau seperti itulah. Ini la tadhabihi, tidak pernah membawa, tidak pernah mengambil sedikit pun dari apa yang ada di rumahnya. Yani la takhunu fi, tidak berkhianat. Sangat amanah. La tamla baitina ta'shisha, tidak memenuhi rumah kami dengan ta'shisha, maknanya ay annaha muslihatun lil bait. Tidak pernah membiarkan rumahnya kotor. Tidak pernah membiarkan rumahnya acak-acakan. Ya ini jarah tadi, budak perempuan tadi sangat rajin membersihkan rumahnya sehingga tidak pernah terlihat kotor, tidak pernah terlihat acak-acakan. Qalat, masih dilanjutkan oleh wanita yang ke-11 ini. Kharaja Abu Zara, tetapi Abu Zara keluar suatu hari. Wal autabu tumkhadu. Autab maknanya awiyatul laban, bejana-bejana susu dalam keadaan tumkhad. Yani tahrikul laban li ikhrajiz zabad minhu. Keluarlah Abu Zara dalam keadaan susu sedang di tumkhad. Diaduk, diputar sampai terlihat terpisah antara air dengan sarinya. Itu dalam bahasa Arab disebut zabad atau zubda. Nanti zubda akan dipisahkan sendiri. Kalau lebih inti lagi menjadi keju. Falakiyam ra'atan. Abu Zara melihat atau bertemu dengan seorang wanita. Ma'aha waladani. Bersama dua anak laki-lakinya yang masih kecil. Kalfahidaini. Dua anak laki-laki kecil itu seperti dua macan kecil. Yal'abani min tahti khasriha, bermain-main di bawah pinggangnya. Birummanataini, bermain-main dengan dua delima. Fatallaqani wa nakahaha, kemudian aku dicerai dan dinikahi wanita tadi. Ikhwan bin na'azakumullah, rummanataini yang dimaksud dua delima di sini di futnah disebutkan adalah thajyaiha, dua buah dadanya. Yani anak kecil dua tadi itu bermain-main dengan buah dada ibunya. Aw annaha dhata kaflin adzim, atau juga memiliki makna yang lain, fa idza stalqat, bahwasanya memang benar-benar delima karena wanita ini memiliki badan yang besar, buah dada yang besar, maka ketika dia berbaring dia bisa bermain si anak tadi dari bawah pinggangnya, bermain dengan buah delima tadi. Begitu. Jadi sama-sama. Apakah dengan mana pertama atau dengan mana kedua berkait dengan masalah buah dada si wanita tadi. Dan kemudian Abu Zara menceraikan aku dan menikahi dia. Fanakahtu ba'dahu rajulan seriya. Masih dilanjutkan oleh Abu Zara, bahwasanya kemudian aku menikah dengan seorang yang seria. Disebutkan makna seria adalah zul muru'ah as-sakhi, yang memiliki kesopanan. Warakiba syariya, yang menaiki syari, ay kuda khair khiyaran fa'iqan, menunggangi kuda yang cepat dan menang dalam berlari. Wa akhadha khatiyya, dan biasa beliau membawa tombaknya. Wa araha alayya na'ma thariya, dan kemudian dia memberikan padaku kebaikan thariya dan kecukupan. Wa atani min kulli ra'ihatin zauja, kemudian aku diberi dengan segala macam keindahan, segala macam keharuman berpasang-pasangan. Faqala kuli umma Zara, suamiku berkata makanlah wahai umma Zara. wamiri ahlaki, dan berikan kepada keluargamu. Qalat, kata wanita tadi, falau jama'tu kulla syai'in a'tanihi, kalau aku kumpulkan semua yang diberikan oleh suami baruku ini, ma balagha asghar aniyati Abi Zara, tidak mencapai yang paling kecil dari bejananya Abu Zara. Ini kalau dibandingkan dengan Abu Zara, jauh. Tetapi juga dia baik, memberikan apa yang dia punya, memberikan kesenangan kepadaku. Kalau dibandingkan dengan apa yang diberikan Abu Zara, tidak ada apa-apanya dengan Abu Zara. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, setelah menceritakan kepada Nabi semua ucapan-ucapan wanita tadi, faqala li Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zara. Aku terhadapmu, wahai Aisyah, seperti Abu Zara terhadap Ummu Zara. Barakallahu fikum. Artinya Nabi SAW menyebutkan dan meridai bagaimana seorang suami terhadap istrinya. Hanya saja kata para ulama, tidak yang dimaksud adalah kisah terakhirnya yang kemudian dia diceraikan untuk menikahi wanita lain, bukan itu. Tetapi awal pertama dalam keadaan Abu Zara mencukupi Ummu Zara, menyenangkan Ummu Zara, memberikan kesenangan, memberikan kebahagiaan kepadanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah kata Nabi, aku terhadapmu wahai Aisyah seperti Abu Zara terhadap Ummu Zara. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadis akhrajahul Bukhari dan juga Muslim dalam dua sahih mereka. Nah, yang berikutnya juga sama, biasa beliau Imam An-Nasai membawakan hadis-hadis dengan sanad-sanadnya, sehingga kalau ada sanad lain dibawakan juga, walaupun maknanya atau isinya hampir sama, tapi dengan sanad lain. Yang berikutnya juga sama, insyaallah kita akan baca yang akan datang lanjutannya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Tayyib, demikianlah kaum muslimin dimanapun anda berada, pembahasan kitab Misnadun Nisa sampai pada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha tentang cerita ya atau keluh kesah dari para wanita. Ya, barakallahu fikum ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah buat kita semuanya, dan insya Allah masih ada kelanjutannya pada pekan yang akan datang insya Allah. Dan untuk pertanyaan mungkin kita akan pilih dulu ya, untuk jeda dulu dengan satu murotal berikut ini. Barakallahu fikum. Masih bersama kami di 91,8 FM, masih di acara Indahnya Keluarga Sakinah ya. Dan kali ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab, dan ada satu pertanyaan yang kami pilih untuk kita bacakan di kesempatan malam hari ini karena berhubung waktu kita terbatas ya. Untuk pertanyaan kita akan langsung baca dari pendengar kita di 0857 sekian sekian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz untuk akhwat yang sudah masuk usia menikah namun memiliki pandangan bahwa menikah akan menambah masalah hidupnya. Ia merasa bahwa jika sendiri dia bisa bahagia, kenapa harus menikah? Nah, pandangan ini jelas pandangan yang salah. Karena Allah SWT berfirman, wa khalaqnakum azwaja, kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Juga disebutkan di dalam hadis yang sangat banyak tentang anjuran menikah. Tazawwaju al-wadudul walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang peranak, penyayang, karena aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah umatku. Berarti engkau wahai para wanita hendaklah jadi penyayang dan peranak, tentunya dengan menikah akan banyak anak dan membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ada hadis yang bahkan mengancam, siapa yang tidak suka menikah maka dia bukan golonganku. Dan itu barakallahu fikum niatnya baik, yaitu untuk ibadah. Beda dengan ini. Kalau pertanyaan si penanya ini bilang kalau saya bisa bahagia, kenapa harus menikah? Seakan-akan dia merasa yakin akan bahagia tanpa nikah. Sedangkan yang terjadi pada para sahabat, karena mereka ingin ibadah. Tidak sombong berkata, saya bisa bahagia, ngapain nikah. Bukan sombong seperti itu. Tetapi sahabat tadi berkata, aku ingin ibadah terus-menerus, gak mau disibukkan dengan keluarga. Sehingga saya gak mau nikah. Dipanggil oleh Rasulullah SAW, apakah engkau yang berkata begini dan begitu? Iya ya Rasulullah. Maka Allah SAW mengatakan, aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falesa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Kalau dia tidak dilamar, tidak diminta oleh kaum laki-laki, ya qadarullah. Karena ditakdirkan oleh Allah seperti itu, sampai menjadi perawan tua, ya sabarlah dan beribadahlah. Kesempatan engkau untuk menjadi seorang yang ahli ibadah, Masya Allah. Tetapi kalau ada yang melamar, jangan ditolak. Mengapa? Karena berbahaya. Rasulullah SAW menyatakan, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kata Nabi kepada para wali-wali wanita, jika datang kepada kalian seorang yang baik-baik, yakni seorang laki-laki yang baik-baik melamar anak perempuanmu, maka nikahkanlah. Wa illa takun fitnatun fil ardi. Kalau tidak, akan jadi fitnah di muka bumi. Wa fasadun kabir. Akan terjadi kerusakan besar. Ini barakallahu fikum yang sangat mengerikan. Sehingga hati-hati. Pikiran kita sendiri harus didudukkan dengan dua saksi. Kalau seorang tiba-tiba terpikir, ah, ini kayaknya baik. Jangan dipercaya dulu. Cocokkan dengan Quran wa sunnah. Kalau cocok dengan Quran dan sunnah, maka itu pikiran yang benar. Kalau tidak cocok dengan Quran dan Sunnah, berarti itu pikiran yang salah. Barakallahu fikum. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Baik, demikianlah kaum muslimin dimanapun Anda berada. Tanya jawab di kesempatan malam hari ini kita bacakan satu pertanyaan para pendengar. Mudah-mudahan bagi yang bertanya tadi bisa ambil faedah bermanfaat ya, pada khususnya bagi yang bertanya dan pada umumnya bagi pendengar semuanya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan sat atas waktu dan kesempatan di kesempatan malam hari ini ya. Insyaallah kita akan bertemu di pekan depan pada waktu dan gelombang yang sama dan juga pada pembahasan yang masih sama ya, Ustaz ya. Meneruskan pembahasannya malam ini. Barakallahu fikum. Hayr kalam wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.